بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogianya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir, mengingat Allah qiyaman wa qu'udan. Baik dalam keadaan berdiri, duduk, wa 'alal junub, maupun ketika berbaring. Karena sesungguhnya sekalipun setiap detik dan setiap detak nafas kita kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengingatnya, itu belumlah cukup sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan. Dan nikmat, di antara nikmat-nikmat yang sangat besar tersebut adalah ditunjukinya kita jalan ilmu, dibimbingnya kita untuk menuntut ilmu syar'i, sehingga menjadi jembatan bagi kita untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin seseorang itu bisa dekat dengan Allah tanpa ilmu. Dan tidak akan mungkin seseorang itu bisa istiqamah di atas jalan Allah tanpa ilmu. Maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita, membaca sebuah risalah dari seorang ulama kepada saudaranya. Surat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala kepada salah seorang saudaranya. Dan malam ini saya akan lanjutkan membaca isi surat tersebut sambil saya terjemahkan dan kita petik ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran dari surat beliau tersebut. Beliau berkata, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala berkata, والغفلة عن الله والدار الآخرة. Di sini terakhir kita membaca sampai di sini. والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى. Lalai dari mengingat Allah dan kampung akhirat Mata tazawwajat bittiba'il hawa, apabila bersatu dengan mengikuti hawa nafsu. Tawallada ma bainahuma kulla syarrin, akan melahirkan segala keburukan. Seseorang yang lalai dari Allah, lalu dia mempertuhankan hawa nafsunya, maka tidak ada lagi yang haram di hadapan matanya. Hilang rasa malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa katsiran ma yaktarinu ahaduhuma bil akhar wa la yufariquh. Dan kedua perkara ini, lalai terhadap Allah dan kampung akhirat serta mengikuti hawa nafsu, laksana dua sisi mata uang yang tidak mungkin rasanya dipisahkan. Seorang yang lalai dari Allah pasti dia akan mengikuti hawa nafsunya. Orang yang mengikuti hawa nafsu, maka dia akan lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ta'ammala fasada ahwalil 'alam 'umuman wa khususan, kata beliau, dan barang siapa yang merenungi rusaknya kondisi alam ini, dunia ini, baik secara umum maupun secara khusus, wajadahu nasyian an hadzainil asbaini. Bermuara dari dua sumber ini seluruh kerusakan yang terjadi di alam semesta ini, keburukan-keburukan bermuara dari dua perkara ini, lalai terhadap Allah dan kampung akhirat, kemudian mengikuti hawa nafsu. Fal ghaflah, kata beliau, kelalaian terhadap Allah, tahulu bainal abdi wa bain tasawuril haqqi wa ma'rifatihi wal ilmi bihi fayakunu minad dhalin. Lalai, kelalaian menghalangi seorang hamba dari mencerna kebenaran, mengenal dan memahaminya, serta mempelajari ilmunya. Lalai dari Allah membuat seseorang itu tidak mengenal kebenaran, terhalangi dari mempelajarinya, mengenal dan mengetahuinya, sehingga dia menjadi seorang yang sesat. Wattiba'ul hawa yasudduhu an qasdil haqqi wa iradatihi wattiba'ihi. Adapun mengikuti hawa nafsu menghalangi seseorang itu dari mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Fayakunu minal maghdubi alaihim, sehingga dia menjadi orang yang dimurkai. Ad-dhalin dan al-maghdub alaih, orang-orang yang sesat dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal mun'am alaihim, adapun orang yang diberi nikmat, ini sebagiannya sudah kita baca sehingga tidak panjang lebar lagi saya bahas secara ringkas saja. Wa ammal mun'am alaihim, adapun orang yang diberi nikmat oleh Allah, fahumul ladzina mannallahu alaihim bima'rifatil haqqi ilman wa bil inqiyadi ilaihi wa itharuhu ala ma siwahu amalan. Adapun orang-orang yang Allah beri nikmat, Allah beri karunia, semoga Allah menjadikan kita di antaranya termasuk dalam golongan ini, mereka adalah orang-orang yang Allah anugerahkan kepadanya ma'rifatul haqq, mengenal pengenalan terhadap kebenaran, ilman, dari aspek pengetahuannya. Allah anugerahkan dia ilmu, pengetahuan, sehingga dia mengetahui kebenaran. Allah beri dia ilmu. Jadi ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak terhingga. Seorang yang duduk mengaji, mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bisa beribadah dengan benar, mengenal Rabbnya, kemudian mengamalkan Islam itu, sekalipun dia ijazahnya hanya mungkin sekolah dasar, jauh lebih baik dari seorang doktor yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tahu cara beribadah yang benar, tidak pandai cara berwudu bersuci, tidak mengenal bagaimana cara yang benar bersembah sujud kehadapan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Padahal hakikat dia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai saudara-saudariku, ilmu syar'i, ilmu agama adalah anugerah, rahmat, nikmat yang tidak terhingga. Wabil inqiyad ilaihi, kemudian nikmat kedua yang juga tidak kalah besarnya dan tidak kalah mahal serta berharganya, yaitu Allah anugerahkan kepada orang-orang yang diberi nikmat ini ketundukan kepada kebenaran yang berwujud amalan. Setelah dia mengetahui al-haq, setelah dia ketahui kebenaran, dia tidak angkuh dan sombong karena mengikuti hawa nafsunya. Dia tundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengamalkannya. Wa itharuhu ala ma siwah, dan dia mendahulukan, mengedepankan ilmu kebenaran yang telah diketahuinya itu atas selainnya. Dia dahulukan kebenaran itu. Wahaula, mereka inilah, humul ladzina ala sabilin najah, yang berada di atas jalan keselamatan. Orang yang diberi ilmu, mengenal Allah, kemudian dia mengamalkannya. Wa man siwahum ala sabilil halak, selain dari mereka berada di atas jalan kebinasaan. Orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal tujuan hidupnya, tidak mengerti hakikat kehidupan di dunia, tidak peduli akhirat tempat kembali dia, dia akan berada di atas jalan kebinasaan. Dia mengira dunia inilah yang akan menjamin kebahagiaannya, yang akan menyelamatkannya. Tetapi ketika kebenaran itu nampak di hadapan matanya, tatkala dia sakratul maut, dia berharap andai kata bisa dokter datang mengobatinya. Dia hendak berteriak, andai kata saja semua yang mengenalnya, yang selama ini telah dia berikan jasa kepada mereka, bisa membantunya. Tetapi itu mustahil, tidak mungkin lagi. Ketika itu baru muncul penyesalan dan dia berharap kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita pagi dan petang, siang dan malam untuk mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Masalahnya, wahai saudara-saudariku, benarkah kita ini berada di atas jalan yang lurus? Sekalipun kita sehari semalam 17 kali sehari semalam, ditambah lagi solat-solat sunat, kita mengucapkan, berdoa, memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Benarkah ketika Anda mengucapkan doa tadi di dalam Al-Fatihah, di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, coba merenunglah sejenak. Ketika Anda mengucapkan, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, apa yang dikatakan oleh jiwa Anda ketika itu? Apa yang dibisikkan oleh hati Anda? Apakah dia mengatakan kepadamu, benar, engkau berada di atas jalan yang lurus? Ataukah dia berkata kepadamu, engkau bohong, engkau dusta, engkau tidak berada di atas jalan yang lurus? Itu hanya ucapan lisanmu, karena tidak pernah nampak dalam kehidupan sehari-harimu. Tidak pernah engkau mengamalkan jalan yang lurus itu. Engkau tidak mengikutinya, engkau tidak berpegang teguh dengannya. Lihat, coba tanyakan kepada diri kita. 17 kali sehari semalam hanya di sholat fardu, belum lagi sholat-sholat sunat, kita meminta kepada Allah jalan yang lurus. Tetapi lihat, apakah kita benar dalam ucapan kita itu, ataukah itu dusta, tidak sesuai dengan keseharian kita. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah melanjutkan, فَإِنَّ الْعَبْدَ مُطَّرٌ كُلَّ الْإِطْتِرَارِ إِلَى أَنْ يَكُونَ عَارِفًا bima yanfa'uh fi ma'ashihi wa ma'adihi. Kata beliau, sesungguhnya seorang hamba itu sangat membutuhkan ilmu. Yang dengan ilmu itu dia bisa mengetahui apa yang bermanfaat bagi dia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini yang pertama yang dia butuhkan, ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ilmu yang secara mutlak bermanfaat di dunia dan di akhirat adalah ilmu agama, ilmu syar'i. Ma'rifatullah, ma'rifatuddin, wa ma'rifatur rasul. Ilmu yang bisa membuat seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang secara mutlak bermanfaat di dunia dan di akhirat. Adapun ilmu dunia bermanfaat tetapi dengan syarat. Ilmu-ilmu dunia bermanfaat tetapi dia terikat dengan ketentuan-ketentuan. Misalnya lihat teknologi di zaman sekarang. Begitu derasnya arus informasi, begitu derasnya arus informasi. Lihatlah perkembangan pesat dunia maya. Itu ilmu. Tetapi dia tidak akan bermanfaat apabila tidak digunakan untuk membela agama Allah, untuk menyebarkan kebenaran, untuk membantu, memfasilitasi, menopang bagaimana kita bisa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya lihatlah kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh dunia maya ini, internet ini. Kenapa? Karena penyalahgunaan. Dia baru menjadi baik, baru bermanfaat di dunia kalau digunakan dengan benar dan diniatkan pula untuk membantu, memfasilitasi kebenaran, baru akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jika tidak, malah dia akan merusak. Cobalah lihat warnet-warnet itu, siapa isinya? Anak-anak remaja, anak-anak muda. Yang tua-tua juga ada. Apa yang mereka buka? Apa yang mereka saksikan? Apa yang mereka akses? Kalau anak-anak kecil mungkin dia akan main game. Itu awalnya. Kemudian setelah itu beralih ke hal-hal yang lain. Dan begitu seterusnya. Sehingga akhirnya terjadi kerusakan-kerusakan. HP. Itu bermanfaat. Ilmu dunia. Tetapi ketika HP itu tidak digunakan dengan baik, bukan untuk kebaikan, bukan untuk menopang kebaikan, dia akan menjadi malapetaka bagi pemilik-pemiliknya. Seorang ibu datang sedih mengadu bagaimana meminta solusi. Anaknya tertangkap di salah satu SMA, kena razia, HP-nya penuh dengan film-film porno. Lihat. Nah, oleh karena itu, ilmu dunia itu apabila tidak diiringi dengan ilmu syar'i, pemahaman, pengenalan terhadap Allah, terhadap agama ini, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bisa membahayakan pemiliknya. Kembali kepada perkataan Ibnu Qayyim tadi. Seorang hamba sangat membutuhkan ilmu yang dengan ilmu itu bisa memberikan manfaat kepada dia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna mu'assiran. Ini kebutuhan dia yang kedua. Muridan lima yanfa'uhu. Kemudian hendaknya dia itu juga mu'assiran. Mu'assiran itu bisa memberikan pengaruh. Dan ingin memberikan manfaat pula. Mujtaniban lima yadurruhu. Menjauhi perkara-perkara yang bisa menimbulkan mudarat kepada dia. Ufabi majmu'i hadaini. Dengan dua perkara ini, yang pertama ilmu, yang kedua maksudnya adalah amal, maka faqad hudiya ila siratil mustaqim, dia telah ditunjuki kepada jalan yang lurus. Dan ilmu itu sejalan dengan amal. Jika tidak diamalkan, maka dia tidak akan bermanfaat. Ilmu itu akan hilang, akan menjadi hujah lawan bagi dia di akhirat kelak. فَإِنْ فَاتَهُ مَعْرِفَةَ ذَلِكَ سَلَكَ سَبِيلَ الضَّالِينَ. Jika dia kehilangan yang pertama, yaitu ilmu yang bermanfaat, maka dia akan menempuh jalan orang-orang yang sesat. Ilmu yang bermanfaat. Berapa banyak orang yang salah dalam memahami agama, lalu akhirnya menyimpang. Berapa banyak orang yang salah dalam memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah, dia tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjauhkannya dari Allah. Padahal dia mengira dia dekat kepada Allah, tetapi ilmunya itu menjauhkan dia dari Allah. Ilmu yang bermanfaat. Wa in fatahu qasdahu wa tibaahu, dan apabila niat dia itu hilang, dia sudah punya ilmu tapi tidak memiliki niat dan juga tidak mengikuti serta mengamalkannya, salaka sabilal maghdubi alaihim, maka dia akan menempuh jalan orang-orang yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza, maka dengan penjelasan ini, paparan ini, yu'rafu qadra hadzal du'a al'azim, dengan penjelasan ini maka kita bisa mengetahui kedudukan doa yang agung ini. Maksudnya doa yang agung ini, ihdinas siratal mustaqim. Bahwa kenapa kita hikmah kita diperintahkan mengulang-ulang itu di dalam sholat kita, bahwa kita memang membutuhkan dua perkara ini. Kalau seandainya tidak punya ilmu, dia akan tersesat. Kalau punya ilmu dia tidak mengamalkannya, dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus dua perkara ini kita minta kepada Allah dan kita berusaha untuk mewujudkannya. Ilmu, amal. Tidak ada ilmu tanpa diamalkan dan tidak ada amal tanpa ilmu. Kedua-duanya harus dimiliki oleh seorang hamba yang ingin selamat dalam menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza, dan dengan ini yu'rafu, dengan ini bisa kita ketahui qadru hadza du'a'il adzim, kedudukan doa yang agung ini, wa shiddatil hajah ilaihi, dan kebutuhan kita kepadanya, wa tawaqqufu sa'adatid dunya wal akhirah alaihi, dan juga bahwasanya kebahagiaan dunia akhirat itu tergantung kepada dua perkara ini. Kita lanjutkan. Lalu mulai beliau menjabarkan satu persatu hidayah apa saja, petunjuk apa saja sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Kata beliau, wal abdu muftakirun ilal hidayati fi kulli lahzatin wa nafsin. Seorang hamba membutuhkan, muftakir itu iftikar sama dengan kalimat fakir. Orang fakir itu orang yang butuh. Nah, kita ini fakir. Allah yang maha kaya. Antumul fuqara wallahu ghaniyyun hamid. Kalian itu semuanya adalah fakir, butuh kepada Allah. Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, kata beliau, wal abdu, seorang hamba muftakirun, membutuhkan ilal hidayah, kepada petunjuk. Fi kulli lahdhah, dalam setiap detik. Wa nafsin, dan dalam setiap nafasnya. Kita butuh hidayah. Fi jami'i ma ya'tihi wa yadharih. Fi jami'i ma ya'tihi wa yadharuh. Dalam setiap perkara yang datang kepada dia atau yang dia tinggalkan, dia butuh hidayah untuk itu. Fa innahu baina umurin la yamfaqqu anha. Seorang hamba itu berada di tengah-tengah di antara beberapa perkara yang tidak mungkin dipisahkan dari dia. Kalau dipisahkan dari hamba ini, binasalah dia. Apa perkara-perkara tersebut? Beliau mulai mengurutnya satu persatu. Mari kita ikuti. Kata beliau, perkara-perkara yang dibutuhkan oleh hamba tersebut yang tidak boleh dipisahkan darinya. Ahaduha, pertama, umurun qad ataha ala ghairi wajhil hidayati jahlan. Perkara-perkara yang diterimanya atau datang kepada dia dengan bentuk tidak benar. Ala ghairi wajhil hidayah, bukan dalam bentuk petunjuk. Jahlan, karena ketidaktahuan dia. Dia baca buku, dia tidak tahu ternyata buku itu tidak benar, salah. Fahuwa muhtajun ila an yatlubal hidayah ilal haqqi fiha. Maka hamba ini membutuhkan hidayah kepada kebenaran dalam perkara itu. Anda beli buku di pasar, di toko buku. Bagaimana Anda bisa memilah yang batil dengan yang benar? Anda tidak punya dasar. Di sini Anda membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Anda mendengarkan kajian, suatu kajian ilmu yang disampaikan, Anda salah memahaminya atau yang disampaikan itu salah. Anda butuh hidayah. Saya pernah mendengar sebuah rekaman pengajian rekaman itu direkam secara diam-diam oleh salah seorang saudara kita. Karena mungkin kalau ketahuan tidak boleh direkam. Karena kajian itu sembunyi-sembunyi. Tempatnya pun sembunyi-sembunyi. Dan jadwalnya pun sembunyi-sembunyi. Tidak tahu jadwal yang pasti. Yang jelas kalau mau pengajian saling menghubungi satu dengan yang lainnya. Nah itu saya coba dengar isinya. Sangat jauh menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dikatakan di situ oleh dia seperti salat jamaah. Salat jamaah itu wajib di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini tidak wajib, kata dia. Kenapa tidak wajib bagi kita? Karena di zaman Rasulullah ada pemimpin. Sekarang kita belum ada pemimpin lagi, tidak wajib kita ke masjid. Makanya orang ini tidak mau ke masjid, pengajian pun tidak mau ke masjid. Kemudian juga dia katakan di pengajian itu, di dalam rekaman itu. Zakat itu wajib kita bayarkan. Kemana kita bayarkan? Kepada pemimpin. Nah pemimpin Anda sekarang siapa? Tidak ada pemimpin kan? Nah pemimpin Anda yang di pengajian ini pemimpin, bayarkanlah. Nanti kita cari siapa yang butuh. Ah disuruhnya orang itu bayar zakat kepada dia. Apa saja yang Anda punya, keluarkanlah zakatnya. Punya rumah, keluarkan zakatnya. Punya mobil, keluarkan zakatnya. Punya tanah, keluarkan zakatnya. Ah jangan berikan ke masjid-masjid itu. Tidak ada pemimpin di sana. Pemimpin di sini, bayarkanlah kepada pemimpin. Ah ini. Kemudian dicontohkannya, lihat Abu Bakar. Abu Bakar itu seluruh hartanya diberikannya. Nah dia salah meletakkan dalil. Padahal Abu Bakar ketika memberikan seluruh hartanya itu bukan zakat. Itu sedekah, tatawu, sukarela. Umar memberikan setengah. Yang lain ada lagi memberikan seperempat. Kalau zakat sudah ada aturan, aturan-aturannya. Jadi, nah ketika seseorang yang mendengarkan kajian-kajian seperti itu, dia butuh hidayah dari Allah agar bisa mengetahui kebenaran, diarahkan oleh Allah. Alhamdulillah saudara kita ini mulai ragu, mulai bimbang. Awal dia mulai ragu dengan pengajian itu, akhirnya dia rekam ketika gurunya mengatakan, kajian-kajian kita ini jangan sampaikan ke orang lain, cukup kita-kita di sini saja. Nah, dia mulai ragu. Ada di salah satu tempat di Pekanbaru ini. Akhirnya diam-diam dia rekam untuk dia tanyakan kepada mungkin kepada orang yang lebih tahu. Dan dia tanyakan waktu itu kepada saya, Ustaz, saya hadir kajian-kajian ini dia coba dengarkan. Bagaimana menurut Ustaz? Islam ini tidak ada lagi masanya sekarang diajarkan rahasia. Rasulullah ketika itu mengajarkan rahasia karena dia di tengah orang-orang musyrikin. Kita sekarang di tengah kaum muslimin. Apa yang dirahasiakan dari kebenaran ini? Tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdakwah sembunyi-sembunyi dan diam-diam. Itu pun sebentar, hanya 3 tahun. Setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dakwah dengan terang-terangan dan bersabar. Dalam menjalani dakwah itu betapapun beratnya gangguan-gangguan dan siksaan orang-orang kafir. Nah ini contoh. Yang pertama, terkadang seorang hamba itu datang kepada dia informasi, pengetahuan, atau dia mendapatkan sesuatu. Dia tidak tahu. Dia butuh hidayah di situ dari Allah Subhanahu wa taala agar ditunjuki kepada kebenaran. Atau kata beliau, ini yang kedua. Aw yakunu arifan atau arifan bil hidayati fiha. Dia bisa, dia tahu itu benar, yang disampaikan itu benar. Dia tahu buku yang dia baca ini buku yang benar. Fa ataha ala ghairi wajhiha amdan. Tetapi dia sengaja atau datang kepada dia dalam bentuk yang salah. Dia sengaja memahami salah, dia selewengkan. Fahuwa muhtajun ila taubati minha. Dia membutuhkan taubat darinya. Sengaja dia memahami dengan salah. Sengaja dia menyimpangkan dan menyelewengkan. Mungkin karena bertolak belakang dengan keinginan dan hawa nafsunya. Wah ini kalau diamalkan, payah rezeki kita. Sedikit uang lagi sekarang bisnis sudah mantap ini. Rupanya ada yang bertentangan dengan syar'i. Sementara bisnis ini menjanjikan yang luar biasa janji, keuntungannya, tetapi bertentangan dengan syariat Islam. Dan dia tahu, datang nasihat, datang ilmu. Akhirnya dia tolak, dia selewengkan dengan sengaja. Dia butuh hidayah untuk taubat dari ini. Atau yang ketiga, au umurun lam ya'rif wajhal hidayah fiha ilman wala amalan. Atau perkara-perkara yang dia memang tidak tahu sisi kebenarannya, baik dari segi ilmiah maupun amaliyah. Dari segi teorinya, ilmunya, dia tidak tahu ilmunya. Dan dia juga tahu, tidak tahu cara mengamalkannya. Fafatathul hidayah ila ilmiha wa ma'rifatiha wa ila qasdiha wa iradatiha wa amaliha. Maka dia kehilangan dua hidayah. Hidayah untuk mengetahuinya dan hidayah untuk mengamalkannya. Maka dia butuh kedua-dua hidayah ini. Yang keempat, au umurun qad hudiya ilaiha min wajhin duna wajhin. Fahuwa muhtajun ila tamamil hidayati fiha. Atau perkara-perkara dia sudah diberi petunjuk oleh Allah untuk mengikuti kebenaran itu, tetapi dari satu sisi, sisi lain dia masih kurang. Maka dia butuh hidayah untuk menyempurnakan hidayah yang telah dia dapat tadi. Misalnya dia diberi hidayah, mulai belajar menuntut ilmu cara berwudu yang benar, tetapi masih ada kekurangan-kekurangan yang belum dia ketahui. Dia butuh hidayah untuk menyempurnakan hidayah ini. Au umurun qad hudiya ila asliha duna tafasiliha. Atau perkara-perkara yang dia sudah ditunjuki oleh Allah kepada petunjuk tersebut secara umum, tetapi belum mendetail. Seseorang yang sudah ditunjuki oleh Allah untuk rajin sholat, fahuwa muhtajun ila hidayati tafsil. Dia butuh hidayah yang mendetail. Bagaimana sholat yang benar? Dia butuh hidayah juga. Ada orang sudah diberi hidayah oleh Allah, rajin sholat berjamaah, rajin menunaikan sholat lima waktu, dijaganya, tetapi cara sholatnya belum betul. Dia sudah dapat hidayah, tetapi dia butuh hidayah tambahan yang lebih detail, yang lebih terperinci. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat agar dia bisa sholat seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Au tariqin qad hudiya ilaiha wa huwa muhtajun ila hidayatin ukhra. Atau dia sudah ditunjuki ke satu jalan, tetapi dia membutuhkan petunjuk hidayah-hidayah lain di atas jalan tersebut. Seperti kita mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah di atas jalan yang hak, lalu kita butuh hidayah lain. Apa? Hidayah istiqomah. Kita butuh hidayah apa? Kita butuh hidayah ditunjuki oleh Allah bahaya-bahaya yang menghadang di jalan, kerikil-kerikil yang akan menyandung langkah kita menuju Allah. Kita butuh ilmu tentang itu. Lalu beliau memberikan contoh. Kata beliau, ala taro, tidakkah engkau melihat? Anna rajula ya'rifu anna tariqal balad al-fulani huwa tariqun kada wa kada. Tidakkah engkau lihat bahwa seseorang itu sudah tahu jalan menuju tempat tertentu itu melalui jalan ini? Anda mau ke Payakumbuh, ke Padang, ke Bukit Tinggi, atau ke Bangkinang, Anda sudah tahu jalannya, lewat jalan sana, lewat Panam sana, jalan Subrantas terus ke sana. Anda sudah tahu jalannya itu. Ini contoh. Walakin la yuhsinu an yaslukahu. Tetapi dia tidak mengenal seluk-beluk jalan tersebut. Fa inna sulukahu yahtaju ila hidayatin khassa fi nafsi suluk. Karena menempuh jalan tersebut membutuhkan petunjuk yang khusus di atas jalan tersebut. Kasairi fi waqtin kada duna waqtin kada. Seperti kalau Anda mau ke sana itu bagusnya mulai berjalan itu waktunya jam sekian. Kalau jam sekian macet. Kalau jam sekian sepi. Dia butuh ilmu, pengetahuan, informasi itu. Nah, seperti itulah hidayah itu di atas Islam itu. Jangan begini, jangan begitu. Kalau begini nanti Anda keliru. Lurus saja. Jadi ada rambu-rambu. Rambu-rambu ini yang perlu kita ketahui. Untuk mengetahuinya, kita butuh hidayah lagi. Kata beliau melanjutkan. Wa akhdhil ma fi mafadatin kadza, mikdari kadza, kata beliau. Atau misalnya dalam perjalanan itu kita butuh tahu di mana kita tempat berhenti untuk mengambil air minum dan ukuran air minum itu bagaimana? Di mana rumah makan yang enak makan? Kalau dalam perjalanan ke sana, di mana yang tidak bagus singgah di sana? Di sana kalau berhenti banyak orang-orang tidak baik, orang-orang jahat. Nah, kita butuh hal-hal yang seperti itu dalam perjalanan. Kata beliau, Fahadihi hidayah fi nafsis sair. Ini adalah hidayah, petunjuk di atas jalan. Jadi menempuh jalan itu hidayah. Seseorang diberi hidayah kepada Islam, itu sudah dapat petunjuk. Tetapi dia butuh hidayah yang lebih khusus lagi untuk mengetahui rambu-rambu di atas jalan tersebut. Dalam beberapa pertemuan, mungkin di masjid lain seperti di Masjid Fatimah, saya pernah sampaikan, atau di sini juga saya pernah sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jalan Islam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi permisalan sebuah jalan yang lurus. Lalu di pintu gerbang tersebut, da'in yad'u ilaihi, ada seseorang yang menyeru kepada jalan tersebut. Waqal, dia berkata, halummu, mari kemari, masuklah, udkhulu hadzal bab, masuklah pintu ini dan tempuhlah jalan yang lurus ini. Lalu beliau mengatakan, wa ala jambatayit tariq suran, dan di sisi kanan kiri jalan tersebut ada dua pagar. Dan mufattahatan, pagar yang terbuka. Alaiha abwab mufattaha, ada pintu-pintu. Di pagar tersebut ada pintu-pintu yang terbuka. Alaiha sutur, dan di atasnya ada kain, hijab penutup. Wa ala tariq, dan di ujung jalan, da'in yad'u, ada lagi seseorang yang menyeru. Ketika seorang hamba ini hendak mendekat ke pintu-pintu yang terbuka dan hanya ditutup oleh tirai tadi, maka yang menyeru tadi berkata, hei, jangan dekati jalan tersebut. Wahai hamba Allah, jangan dekati. Abdullah, jangan dekati dan jangan buka. Fa innaka in fatahta walaj, karena engkau jika membuka pintu itu, tirai tersebut, engkau akan masuk ke dalamnya. Lalu beliau mengatakan, jalan yang lurus itu adalah Islam. Dai yang menyeru di pintu gerbang itu, yang mengajak masuk itu adalah Al-Quran. Di kanan dan di kiri pagar tersebut adalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu-pintu tersebut adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Begitu menggoda, tersingkap tirainya, menggoda seseorang untuk membukanya. Sekali dia masuk, maka dia akan, sekali dia buka, maka dia akan masuk dan akan sulit keluar. Nah, yang di ujung jalan yang menyeru dan memanggil dia, mengingatkan, itu adalah wa'izullah fi qalbil abdi, adalah nasihat-nasihat, penasihat-penasihat yang diberikan oleh Allah di dalam hati seorang hamba mukmin. Itu hidayah. Ketika seseorang itu hendak tersandung, Allah berikan dia hidayah. Jangan dekati. Sekali engkau lakukan, engkau tidak akan bisa lagi lepas dari maksiat. Nah, kemudian apa kata beliau? Fahadihi hidayatu fi nafsis sair. Ini adalah petunjuk-petunjuk di atas jalan Islam. Qad yuhmiluha man huwa aif bi anna tariq hiya hadhi, yang terkadang dilalaikan oleh orang yang sudah tahu jalan. Dia sudah masuk Islam, dia sudah tahu Islam itu benar, tetapi dia lalai terhadap rambu-rambu ini. Fayahlik atau fayahlak, akhirnya dia binasa. Wa yanqati'u 'anil maqsud, dan akhirnya dia tidak sampai kepada tujuannya. Kemudian beliau melanjutkan bentuk-bentuk lain. Wa kadzalika aidan samma umurun huwa muhtajun ila an yahsula lahu fiha minal hidayati fil mustaqbal misla ma hasala lahu fil madi. Begitu juga ada perkara-perkara, seorang hamba itu membutuhkan hidayah Allah di masa depan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Seseorang itu bahagia dan sengsaranya di akhirat dilihat dari akhir hidupnya. Husnul khatimah atau tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Muslim, Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wa inna rajulan la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta la yabqa bainahu wa bainal jannah illa zira." Seseorang itu ada yang beramal dengan amalan ahli sorga, sehingga tidak tersisa jarak antara dia dengan sorga itu melainkan sehasta. Fayasbikuhul kitab, ternyata takdir Allah mendahuluinya. Faya'mal bi amali ahli an-nar fadakhalaha. Di akhir hayatnya berubah dia. Beramal dengan amalan ahli neraka. Na'udzubillah. Akhirnya dia masuk neraka. Kita butuh hidayah Allah sepanjang masa. Di masa mendatang kita butuh hidayah Allah. Sebagaimana kita butuh hidayah di masa lalu dan di masa sekarang. Maka kita tidak pernah bisa lepas dari hidayah. Atau petunjuk-petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Maksud beliau menjelaskan secara rinci hal ini. Beliau ingin menjelaskan betapa berharganya doa ihdinas siratal mustaqim tadi. Dan betapa berharganya dua petunjuk Allah tadi. Anugerah Allah tadi, nikmat ilmu dan nikmat amal. Karena dengan dua perkara itulah seseorang itu akan selamat di atas jalan Islam ini. Dan akan senantiasa diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan membaca ini pada pertemuan berikutnya. Atau saya akhiri dengan pembahasan sebuah doa yang beliau bawakan, doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar lebih bermanfaat. Beliau berkata, kemudian kata beliau, saya ringkas yang terakhir ini, wa umurun qad fa'alaha ala wajhil hidayah wa huwa muhtajun ila an yahdiya ghairahu ilaiha wa yurshiduhu wa yansuhu fa ihmaluhu dhalik yufawwitu alaihi minal hidayah. Bisa jadi seseorang itu sudah mengetahui kebenaran, hidayah, sudah dapat hidayah. Baik ilmu maupun amalan, dia sudah mengamalkannya. Tetapi dia juga butuh perkara yang kedua, yaitu menunjuki, menyampaikan hidayah itu kepada orang lain. Membimbing orang lain untuk mendapatkan hidayah yang telah dia dapat itu. Kalau dia melalaikan perkara ini, maka kata beliau, yufawwitu alaihi minal hidayati bihasbihi, maka dia juga kehilangan hidayah, pahala-pahala dari itu. Karena apabila dia berhasil menyampaikan hidayah tersebut kepada seseorang dan seseorang itu menerima, maka dia semakin dikuatkan oleh Allah, semakin ditunjuki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kata beliau, fa innal jaza' min jinsil amal. Balasan itu diberikan oleh Allah sesuai dengan perbuatan. Kalau orang itu menunjuki seseorang kepada kebenaran, Allah akan tunjuki juga dia, sehingga semakin bertambah hidayah yang diberikan oleh Allah kepada dia. Fakullama hada ghairahu wa 'allamahu hadahu Allah. Semakin dia itu menunjuki orang lain, mengajarkan ilmu kepada orang lain, Allah semakin menunjuki dia dan mengajarkan dia. Fayasiru hadian mahdiyah. Sehingga orang tadi menjadi hadi, seorang yang menunjuki, mahdiyah, dan diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dia mengajak orang dan dia diberi petunjuk oleh Allah. Jadi dakwah, berdakwah, mengajarkan al-haq, mengajak orang kepada kebenaran, itu akan semakin meneguhkan kita. Karena Allah pun akan menambahkan hidayah kepada kita. Kama fi du'ain nabi. Nah ini dia. Sebagaimana terdapat di dalam doa nabi, rawahu tirmidhi wa ghairuhu, yang diriwayatkan oleh tirmidhi dan lain-lainnya. Dan hadis ini dengan syawahid-syawahidnya, penguat-penguatnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa. Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan keimanan. Waj'alna hudatan muhtadin. Dan jadikanlah kami hudatan, orang-orang yang membawa kepada petunjuk. Muhtadin, dan diberi petunjuk. Hadian mahdian. Ini dia. Ghaira dalin wala mudillin. Jangan jadikan kami orang yang sesat, jangan pula orang yang menyesatkan. Lawan dari hadi mahdi. Hadian hadiyun mahdi, menunjuki dan diberi petunjuk. Dal mudil, sesat dan menyesatkan. Jadi di dalam doa ini Rasulullah meminta kepada Allah agar dia dijadikan seorang yang membawa kepada petunjuk dan diberi petunjuk, bukan orang yang tersesat dan menyesatkan. Silman li auliyaik, menjadi penyelamat, kedamaian bagi wali-walimu. Lihatlah wahai saudara-saudariku, bahwa seorang pengikut nabi hendaknya menjadi ketentraman, kedamaian bagi kaum mukminin yang lainnya. Itu harapan Rasulullah. Doa dimintakan oleh Rasulullah kepada Allah agar dia dijadikan silman, penyelamat, kasih sayang, ketentraman dan kedamaian bagi wali-walimu ya Allah. Wali-wali Allah tentu adalah orang-orang yang beriman. Karena Allah berfirman di dalam surat Yunus, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan dan kesedihan bagi mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Harban li'a'daik, dan jadikanlah kami ini musuh dan sebagai bumerang atau perang atau api bagi musuh-musuhmu ya Allah. Jadi ini menunjukkan wala wal bara. Cinta kita itu kepada orang-orang yang beriman. Loyalitas kita itu kepada orang-orang yang beriman. Dan benci kita itu kepada orang-orang kafir. Nuhibbu bihubbika, kami mencintai dengan cintamu ya Allah. Nuhibbu bihubbika man ahabbak, kami mencintai orang-orang yang engkau cintai dengan cintamu ya Allah. Wa nu'adi bi'adawatika man khalafak, dan kami membenci orang-orang yang menentangmu dengan kebencianmu ya Allah. Ini doa yang agung, yang sangat dalam, berisikan permohonan seorang hamba kepada Allah agar dianugerahkan ke hatinya petunjuk, hidayah, kemudian dijadikan juga dia itu sebagai seorang pembimbing yang mengajak kepada kebenaran, kemudian membawa kedamaian. Membenci karena Allah, membenci karena Allah, dan mencintai karena Allah. Nah, doa yang seperti ini seyogyanya sering kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan, kita panjatkan, tengadahkan tangan lalu memohon kepada Allah agar kita senantiasa dibimbing dan juga dijadikan oleh Allah sebagai pembimbing. Seperti Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya, ibadur rahman, di mana mereka berdoa kepada Allah di dalam surah Al-Furqan. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما, yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami dari istri dan keturunan kami yang bisa menjadi qurrata ayun, penyejuk mata, dan jadikanlah kami للمتقين اماما, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ini artinya dia mengajak orang-orang kepada ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu tidak akan mungkin menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kalau dia tidak meneladani orang-orang yang bertakwa sebelumnya. Para sahabat, ulama, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan membaca risalah atau surat Ibnu Qayyim ini kepada salah seorang saudaranya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, sampai di sini pertemuan kita. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.